terlintas bayang-bayangmu di pelupuk mataku. Terkadang menggoda di setiap saat malam tiba. Namun sayang, sungguh sayang, kau jauh di sana. Hanya engkaulah satu-satunya di dalam hidupku yang selalu perasaanku. Bukan hanya itu yang aku dapatkan dan ku rasakan dari dirimu. Kau selalu memanjakanku di setiap waktu. Yang terlihat hanya bayang.